Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalatu ma'ana ba'd. Taifa, insyaAllah kita akan melanjutkan dari apa yang telah kita ambil faedah bersama dari kitab Fathul Majid li syarhi kitab Tauhid. Kita masih pada penjabaran hadis yang berhubungan dengan akidatul Islam, akidah yang perlu untuk dipahami secara mendasar bagi setiap afradul muslim, individu-individu kaum muslimin, karena banyaknya akidah aqaid muntashirah yang berkembang kulluha ala dhalalah, semuanya itu hampir-hampir di atas kesesatan. Ya, akidatul syiah rafidah, akidatul khawarij, walladhi masya ala tariqatih, dan yang berjalan di atas jalan-jalan mereka, semuanya menisbahkan diri ke dalam Islam dan mengelabuhi dari anak-anak kaum muslimin yang mereka tidak paham dengan akidah Islam yang sahih. Nah, sehingga di antara kitab yang sangat agung yang seseorang tidak akan pernah merasakan tercukupi dari pemahaman akidahnya, di antaranya adalah kitab At-Tauhid, ya, sekaligus syarahnya Fathul Majid. Ini sebagai pondasi dasar bagi kita semuanya di dalam na'am berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita lanjut. Kita sampai kepada ucapan muallif. Bismillahirrahmanirrahim, qauluhu wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu. Dan sesungguhnya Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Naam, hadis ini sekaligus sebagai raddun ala qawlin nasara, bantahan terhadap akidah nasara. Alladzina yataqiduna anna Isa huwal ilah au ibnullah, yang mereka mengatakan Isa itu adalah Allah sendiri atau anak dari anak Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak sadar, tidak langsung, dengan kita membahas hadis masalah akidah, kita telah membantah ucapan-ucapan ahlul batil yang suatu saat nanti pasti kita akan mengetahui ucapan tadi berkembang di tengah masyarakat kita. Jadi pentingnya kita adalah menyiapkan ilmu. Ay khilafan lima ya'takiduhu nasara annahu Allahu au ibnullah. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan sebagai bentuk bantahan terhadap apa yang diyakini oleh kaum Nasara pada masa Nabi atau setelah masa kenabian, yang hidup pada zaman dulu atau yang hidup pada zaman masa kini, meyakini bahwasanya Isa adalah Allah itu sendiri, atau mereka meyakini Allah itu adalah anak, Isa itu adalah anak Allah, au salisu salatah, atau satu dari yang tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, dan Tuhan Anak. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin, Allah tidak mengambil anak, tidak pula ada bersamanya seorang Tuhan. Al-Mu'minun 91. Fala budda ay yashhada anna Isa Abdullahi wa rasuluh, maka harus mempersaksikan setiap muslim dalam rangka untuk menyelisihi akidah Nasara bahwasanya Isa itu hamba dan utusannya. Ya, dengan dasar ini kita bisa membantah ajakan-ajakan mereka-mereka yang dikatakan dengan intelektual, pengen menjadikan agama-agama samawi ini ya hidup rukun damai. Naam, kita enggak bisa naam membantahnya. Ini adalah ajakan yang bagus. Tetapi apakah bisa seorang muslim disatukan dengan orang Nasara? Tentunya tidak bisa. Ya, akidahnya beda. Seorang muslim akan menyalahkan akidah Nasara, ya, dan seorang Nasara akan berbeda dengan akidahnya seorang muslim, sehingga enggak bisa disatukan. Jadi wihdatul ahyan, adyan, wihdah ini persatuan agama. Kalau yang diinginkan adalah hidup rukun, na'am. Taib lakum dinukum waliyaddin, untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Tetapi kalau dalam artian kita tidak boleh menyampaikan apa yang diajarkan dalam agama kita, meluruskan pemahaman yang salah dari mereka, maka tidak. Nah, tidak bisa disatukan. Sebagaimana sunnah dengan syiah, abadan tidak sama sekali bisa disatukan. Sunnah dengan syiah sama sekali tidak bisa disatukan. Ya, sebagaimana apa? Polisi tidak akan bisa bersatu dengan seorang pencuri. Kenapa demikian? Karena polisi akan mencari seorang pencuri untuk ditangkap, dan pencuri akan lari dari polisi. Tidak bisa. Ajakan-ajakan yang mustahil mempersatukan polisi dengan pencuri, sebagaimana syiah dengan sunnah, Nasara dengan seorang muslim. Naam, bisa. Mereka bisa disatukan, tetapi harus ada tuntutan. Bisa jadi pencurinya harus jadi polisi, atau polisinya jadi pencuri, jadilah mereka bersatu. Kalau yang polisi tetap jadi polisi, pencuri tetap jadi pencuri, tidak bisa, tidak bakalan. Demikian juga syiah dengan sunnah ingin disatukan. Nah, tidak bisa. Bisa kalau seandainya syiah menjadi ahlu sunnah, atau sebaliknya, yang ahlu sunnah menjadi syiah, barulah mereka ya, jadi satu. Ahlu sunnah meyakini akidahnya syiah, sehingga mau tidak mau dia masuk ke dalam syiah. Atau syiah meyakini akidahnya ahlu sunnah, secara otomatis mereka masuk ke dalam lingkungan kaum muslimin. Kalau disatukan syiah tetap di akidahnya, ahlu sunnah berada di akidahnya, maka tidak akan bisa bersatu. Nah, di antara daripada akidahnya kaum muslimin adalah meyakini Isa itu adalah hamba Allah, ciptaannya dan rasulnya. Berbeda dengan akidahnya kaum Nasara. Mereka mengatakan Isa itu Allah, Isa itu anak Allah, atau Isa itu satu dari tiga Tuhan yang wajib untuk diibadahi. Seruannya sudah berbeda. Ala ilmi wa yaqinin bi annahu mamlukun lillah, di atas ilmu dan keyakinan bahwasannya dia Isa adalah mamluk, abdun, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mamluk itu semakna dengan abdun, hamba. Khalaqahu min unsa bila dzakar, tetapi beliau punya kekhususan tersendiri dari makhluk yang lain. Beliau diciptakan dari seorang wanita tanpa laki-laki. Kalau keumuman kita, tercipta seseorang itu adalah dari wanita dan laki-laki, tetapi beliau diciptakan dari seorang wanita tanpa laki-laki. Di sini juga ada hikmah yang azimah, sangat besar, bahwasanya Allah itu ala kulli syai'in qadira, atas segala sesuatu itu maha mampu, maha bisa untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya. Mata syaa wa kaifa syaa bima syaa, kapanpun Allah berkehendak, bagaimanapun Allah berkehendak, dan dengan apapun Allah berkehendak, maha mampu. Ini sekaligus untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu na'am ala kulli syai'in qadir, maha mampu. Akan tetapi kenapa mayoritas manusia itu diciptakan ya dengan bertemunya ya laki-laki dan perempuan, itu adalah untuk mengajari sebuah na'am wasilah tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesuatu itu Allah ciptakan dengan sebab-sebabnya. Ya, tanpa sebab Allah Maha Mampu, tetapi untuk mengajarkan kepada hamba-hambanya bahwasanya di dunia ini Allah menciptakan sesuatu ya dengan sebab-sebabnya. Kama qala ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah, "Inna mathala 'Isa 'indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun." Ali Imran 9:50. Baik. Itu apa sih? Slide. Ya. Sesungguhnya perumpamaan Isa alaihi salam di sisi Allah itu seperti perumpamaan Adam. Sama-sama makhluk dan sama-sama seorang hamba. Tidak ada keistimewaan ya di dalam ketuhanan yang ada pada diri mereka. Khalaqahu min turabin. Allah ciptakan ia, Isa alaihi salam, dari turab, tanah. Ini asal muasal penciptaan manusia. Dari tanah tersebut Allah tumbuhkan di sana pepohonan, tanaman ya, yang sebagian darinya dimakan oleh manusia dan jadilah saripati, kemudian bertemulah ya na'am laki-laki dan perempuan. Asalnya dari tanah. Tsumma qala lahu, kemudian Allah berkata kepadanya, kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah ia, Isa alaihi salam. Sebagaimana Adam, na'am, juga Allah ciptakan dengan kun. Dengan kalimat apa? Kun. Bukan kun itu Isa, tetapi Isa diciptakan dengan kun. Ya, Allah ciptakan sebagai bentuk perwujudan kekuasaan. Demikian pula pembuktian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada manusia menciptakan Nabi Isa tanpa seorang ayah. Langsung dengan kalimatnya. Falaisa rabban wala ilahan subhanahu amma yusyrikun. Falaisa huwa, dan bukanlah dhamir huwa kembali kepada Isa, dan bukanlah dia Isa seorang Rabb, tidak pula dia seorang Tuhan. Maha suci Allah dari apa yang telah mereka persekutukan. Qala ta'ala, kemudian beliau menyebutkan ayat yang berikutnya, fa'asyarat ilaih, kemudian ibunya Maryam ketika dituduh oleh Bani Israel bahwasanya beliau berzina, mengisyaratkan kepada sang bayi tadi. Tanyakan kepada sang bayi tadi. Naam. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Maryam 29 sampai 30. Kemudian Maryam mengisyaratkan ketika dituduh oleh Bani Israel bahwasanya dia telah berzina. Maka mereka pun menjawab ucapan Maryam, bagaimana kami hendak berkata kepada seorang bayi yang baru lahir? Maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti yang berikutnya atas risalah dan kenabian Isa alaihi salam, berbicaralah Nabi Isa dalam keadaan beliau baru saja dilahirkan. Ini diantara dari tiga bayi yang mereka berbicara. Naam, sebagai bentuk mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala ketika dikeluarkan baru dari rahim ibunya. Ya, ini kisahnya seorang bayi yang kedua ketika hendak di Naam, lemparkan ke dalam kubangan api. Waqat taqa'asat antaqa'a fiha, sementara ibunya sudah merinding, menggigil, takut anaknya binasa ya di kobaran api. Apa kata bayi yang baru lahir ini? Ya ummah isbiri fa innaki 'alal haqq, wahai ibuku, sabarlah. Jatuhkan dirimu bersama aku ke dalam api ini. Sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Ini bayi yang kedua. Bayi yang ketiga siapa? Kisah Juraij. Ya, seorang pelacur bagi min baghaya Bani Israel, pelacur dari pelacur Bani Israel yang zana birra'iyal ghanam, yang zina dengan penggembala kambing, kemudian hendak memfitnah Bani Israel bahwasanya Juraij tidaklah dia melainkan golongan orang-orang mujrimin. Ya, tampaknya dia seorang muta'abbid, orang yang beribadah dalam saumaahnya, dalam tempat peribadahannya, padahal dia secara sembunyi-sembunyi melakukan kejelekan-kejelekan, tindakan-tindakan yang na'am buruk terhadap manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya. Ya, barang siapa seseorang itu yang senantiasa jujur kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, jujur kepada manusia, maka Allah akan tampakkan, maka dihancurkanlah saumaahnya Juraij. Saumaah itu tempat ibadah pada masa itu Bani Israel. Diseretlah Juraij ya ke pelataran tempat ibadahnya. Juraij pun tidak tahu apa-apa. Dia sudah tersebar kabar bahwasanya dia sudah berzina dengan seorang pelacur, sementara dia tidak tahu apa-apa. Tetapi kobar isu ya yang menghancurkan nama baiknya Juraij telah berkembang di kabilah Bani Israel, sampai mereka berbondong-bondong bersama-sama menghancurkan saumaahnya Juraij tadi. Juraij pun bingung. Ya, "Mada taf'alu?" Apa yang kalian kerjakan? Apa salah saya? Kalau kalian hancurkan tempat ya, ibadahku. Apa kata Bani Israel? Jangan engkau pura-pura tidak tahu, wahai Juraij. Innaka qad zana bi na'am baghiyin. Ya, min baghaya Bani Israel, engkau telah berzina dengan salah satu dari pelacur. Apa kata Juraij? Mana buktinya? Hada. Hadhihi imra'ah. Wa ma'aha sabiyyun, ini. Ya, wanita yang engkau zina dengannya bersama dengan anak bayinya. Apa kata Juraij? Da'uni. Na'am usalli rak'atain. Kalau begitu, tolong tinggalkan saya dulu, saya akan salat dua rakaat. Kemudian saya akan na'am meluruskan ya, fitnah ini. Kemudian Juraij salat dua rakaat, kemudian mendatangi bayi, ditotoklah bayi pada perutnya. Ya sabi, man abuk. Ya, kalau kita tidak mungkin mampu, tetapi itu karomah. Dan Juraij pun tidak merasa dia punya apa namanya keilmuan yang bisa membuat bayi itu untuk berbicara, karena karomah itu terkadang tidak diketahui oleh pemiliknya, beda dengan ilmu sihir. Maka apa jawaban sobi ini? Abi ra'iya al-ghanam, bapakku itu penggembala kambing. Alladhi yakunu fi makanin kadza wa kadza, yang ada pada ya tempat ini dan itu. Ini bayi yang ketiga yang bisa bicara. Ya, sebagai bentuk apa namanya pengungkapan dari kekuasaan dan maha kuasa Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jadi ini bukan suatu hal yang mustahil. Ya, taib bukan suatu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan sesuatu, ya. Mentakdirkan sesuatu yang keluar dari na'am batas kewajaran manusia, yang keluar dari apa? Batas kewajaran seorang manusia. Itu hak Allah, dan Allah maha mampu dan maha bisa. Na'am. Qala ini Abdullah, maka bayi tadi Isa alaihissalam berkata, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Atani al-kitab, dia telah memberiku sebuah kitab Injil. Waja'alani nabiyya, dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Terdiamlah mereka. Nah, tidak mungkin kalau bukan mukjizat, ya, hal ini akan bisa dilakukan oleh seorang bayi yang baru dilahirkan oleh sang ibu, keluar dari rahim ibunya. Subhanallah, hidup pada masa itu dengan banyaknya ujian, dengan banyaknya berbagai macam tantangan untuk menjadi seorang muslim, ya, di sana masih terdapat berbagai macam mukjizat, ya, terdapat berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seseorang yang muslim di masa itu jadilah seorang muslim yang kokoh, kuat, sejati. Ya. Nah, seorang yang kafir pada masa itu benar-benar menjadi seorang yang kafir, pengingkar. Nah, sehingga wajarlah keimanan sahabat, ya, dibanding dengan keimanan kita jauh bedanya. Perjuangan mereka dengan perjuangan kita pun jauh nilai, na'am, kadar kualitasnya. Wa qala lay yastankifa al-masihu ay yakuna 'abdan lillah wa lal malaikatul muqarrabun wa may yastankif 'an ibadatihi wa yastakbir fa sayahsyuruhum ilayhi jami'a. Tidak sekali-kali mencegah al-masih yakni Isa alaihi salam untuk menjadi seorang hamba bagi Allah. Tidak merasa sombong Isa alaihi salam untuk menjadi seorang hamba Allah. Tidak sombong Isa. Tidak pula malaikat-malaikat yang didekatkan kedudukan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang dia sombong dari ibadah kepada Allah, bangga diri, tidak mau, maka Allah akan kumpulkan mereka kepada Allah semuanya. Wa yashhadu al-mu'min aidan bi butlani qawli a'da'ihi al-yahud annahu waladun baghin la'anahumullah fala yasihu islamu ahadin hatta yatabarra min qawli ta'ifatain jami'an fi 'Isa 'alaihi salam wa ya'taqida ma qalahu Allah ta'ala fihi innahu 'abdullah wa rasuluh. Dan seorang mukmin bersaksi juga dengan batilnya ucapan musuh-musuh Islam yaitu Yahudi. Subhanallah, Yahudi ini dimanapun mereka berada disebut dengan ada oleh Islam, musuh Islam. Kenapa? Karena kerjaannya mereka itu selalu bikin makar bagaimana Islam di muka bumi ini bisa sirna. Nah, demikian juga mukmin itu harus bersaksi rusaknya ucapan musuh mereka Yahudi. Apa ucapan mereka? Isa itu anak zina. Semoga Allah melaknat mereka. Maka tidaklah sah Islamnya seseorang. Saya ini Islam, tapi Islamnya ya Islam harus Islam yang modern, Islam yang umum. Kita bersatu dengan orang Yahudi. Kita juga harus bersatu dengan orang Nasara. Kita enggak boleh berpecah belah. Mereka itu juga agama, Islam juga agama, Yahudi juga agama. Kita harus bersatu. Ya. Nah, apa kata beliau? La yasih. Islamnya itu enggak sah. Dari mana sisi enggak sahnya? Nah, seorang muslim itu harus bersaksi kalau Isa itu hamba Allah. Sementara kalau dia mengakui juga agama Yahudi, mengakui juga agama Nasara, berarti dia juga mengakui kufurnya, benarnya kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Yang seperti ini, maka dia dikatakan na'ab, rusak akidah, walaupun dia menisbahkan diri mereka ke dalam ya, kaum muslimin. Ada seorang yang ya, sekolahnya di ya, Chicago, Amerika, pulang ke rumah ya, Indonesia, ceramah di gereja-gereja. Ya, siapa dia? Kalau tidak salah namanya Gus Nuril. Nah, subhanallah. Tidak mengajarkan apa itu al-haq di tengah-tengah umat Nasrani, tetapi apa mengakui mereka juga benar. Ya, yang seperti ini kita pertanyakan, apa yang dia pelajari tentang Islam? Apakah belum sampai kepada dirinya hadis ini, sampai ke telinganya, sehingga dia bisa mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan agamanya? Yang seperti itu masih dipertanyakan Islamnya orang tersebut. Islam mengatakan Isa itu hamba biasa, manusia biasa. Ya, mana mungkin akan bisa disatukan dengan ucapannya Nasara, Isa itu Tuhan. Berarti kalau kita mengakui juga Nasara sebagai agama yang benar, berarti Tuhan kita juga banyak. Majusi kalah. Kalau Majusi cuma punya dua Tuhan, kalau seorang Muslim yang menetapkan sekian agama, punya juga banyak Tuhan. Nah, enggak sah. Hatta yatabarra min qawli ta'ifatain, sampai dia berlepas diri dari ucapan dua kelompok ini. Kelompok Yahudi yang mengatakan Isa ini anak zina. Demikian pula Nasara yang mengatakan yang hulu, kalau Yahudi ini taksir, ifrat. Kalau Naam Yahudi ini tafrid, kalau Nasara ifrat. Kalau Nasara itu di atas, kalau Yahudi di bawah. Islam di tengah-tengah mereka. Yahudi mengatakan Isa anak zina. Nasara mengatakan Isa itu Allah. Sumur dengan langit. Ya. Maka disebutkan dalam kisah mereka, waqalatil yahudu laisatil nasara ala syai. Orang-orang Yahudi mengatakan Nasara itu bukan apa-apa. Waqalatil nasara laisatil yahudu ala syai. Nasara mengatakan Yahudi itu bukan apa-apa. Saling menyalahkan. Ya. Tidak ada seseorang yang mereka beragama yang didasari dengan bid'ah, melainkan satu dengan yang lainnya pasti saling menyalahkan, saling berbangga. Adapun Muslim menempatkan Isa pada tempatnya. Dia hamba, dia pula Naam, manusia biasa, dan dia punya keutamaan. Dan tidak sah pula Islamnya seseorang sampai dia meyakini sesuai dengan apa yang sudah Allah sampaikan, yaitu innahu abdullahi wa rasuluh, Isa itu adalah hamba Allah sekaligus utusannya. Wa qawluhu wa kalimatuhu, ya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimat wa kalimatuhu, innama summiya Isa alaihi salam kalimatuhu liwujudihi biqaulihi kun. Isa dinamakan dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, nisbahnya kepada Allah, liwujudihi, karena keberadaan Isa, ya, wujudnya dia di muka bumi ini, biqaulihi kun, dengan ucapan, dengan firman kun. Kama qala as-salafu minal mufassirin, sebagaimana hal ini ucapan para salaf dari kalangan ahli tafsir. Nah, jadi Isa dikatakan juga kalimatnya. Kenapa? Karena Allah diciptakan dari kalimat kun. Naam, qala al-Imam Ahmad fi Radd 'ala al-Jahmiyah, Imam Ahmad menyebutkan ucapannya dalam kitab Ar-Radd, bantahan kepada Jahmiyah, al-kalimatul lati alqaha ila Maryam, al-kalimah, ucapan yang ditiupkan kepada Maryam, hina qala lahu, ketika dikatakan kepadanya kun, fakana Isa bikun, maka adanya Isa dengan kun. Kana di sini artinya wujida. Fawujida Isa bikun, maka Isa ini terwujud menjadi seorang manusia dengan kun. Walaysa Isa huwa kun, dan bukan Isa itu kun itu sendiri. Nah, kun ini termasuk daripada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat daripada sifat kalam. Allah itu bisa berbicara, berucap. Kapan saja, di mana saja, bagaimana saja yang Allah kehendaki dari bentuk-bentuknya. Dan Isa itu bukan kun. Kalau Isa kun berarti siapa? Allah itu sendiri. Dan inilah tafsiran Isa, tafsiran siapa? Orang-orang Nasara. Isa itu Allah. Kalau dia bukan Allah, itu anak Allah. Kalau dia bukan anak Allah, dia termasuk Tuhan yang wajib untuk disembah. hulunya mereka dalam menempatkan seorang hamba. Walakin kana bikun, tetapi Isa itu terwujud dengan kun. Fakun minallahi ta'ala qawlan, maka kun ini dari Allah sebagai ucapan. Allah berucap kun, jadilah. Ini adalah dari Allah. Walaysa kun makhlukon, bukanlah kun ini makhluk. Jadi kun ini diwujudkan sebagai seseorang, kemudian datang ke Maryam, ya, kemudian jadilah Isa, tidak. Kun juga bukan makhluk. Kun itu sifat daripada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan akidahnya sebagian daripada Asy'ariyin, Mu'tazilah, bahwasannya sifat Allah itu berpisah dari Allah. Jadi kalau Allah bicara, Allah itu sendiri, bicara itu sendiri. Ya, seperti itu. Kalau Allah itu mendengar, Allah sendiri, mendengar itu apa? Sendiri. Bagaimana mungkin ini sesuatu hal yang mustahil? Kok mereka bicara apa namanya? Masalah Allah sementara mereka belum pernah melihat Allah. Bicara masalah manusia saja, mereka enggak akan bisa kecuali bidangnya, dokter. Ya, itu kalau ilmu-ilmu apa? Masalah kedokteran. Bagaimana mereka hendak bicara sama Allah? Ya, membicarakan zat Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin bisa. Jadi mereka itu mengatakan Allah sendiri, sifatnya sendiri, ini kan mustahil. Kalau kita ngomong kayak gini, ucapan kita itu keluar dari siapa? Dari kita apa dari tembok di belakang kita? Apa dia berjalan sendiri bersama kita? Enggak mungkin, itu keluar dari diri kita. Demikian juga apa? Kalimat Allah, itu keluar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti ucapan itu adalah makhluk tersendiri. Ya, kemudian jalan sendiri. Wa kadzaba an-nasara wal jahmiyatu 'ala Allah fi amri Isa. Dan Nasara serta pula Jahmiyah telah berdusta pada hal ini tentang masalah Isa alaihi salam. Wa qawluhu alqaha ila Maryam, qala Ibnu Katsir rahimahullah, khalaqahu Allah bil kalimati allati ursila biha Jibril alaihi salam ila Maryam. Naam, Ibnu Katsir rahimahullah taala mentafsirkan hadis ini, wa alqaha ila Maryam, dan ditiupkan kepada Maryam, Allah menciptakan Isa dengan kalimatnya yang diutus, yang dibawa oleh Jibril kepada Maryam. Fanafakha fiha min ruhih. Kemudian Jibril meniupkan pada Maryam dari ruhnya. Bi amri rabbihi azza wa jal. Jadi ketika Allah mengatakan kun, jadilah Isa, maka Jibril membawa ya ruh yang Allah ciptakan sebagaimana ruh-ruh yang lain dengan perintah Allah SWT ditiupkan kepada rahimnya Maryam. Fakana Isa biiznillahi azza wa jal, maka jadilah, terwujudlah Isa di alam nyata ini dengan apa? Izin Allah SWT. Jadinya dengan kalimat kun, jadilah. Kemudian Jibril membawa ruh, kemudian ditiupkan kepada siapa? Kepada Maryam. Fahuwa nasi'un anil kalimah allati qala lahu kun, maka dia Isa ini tumbuh, muncul dari sebuah kalimat. Allati qala lahu, yang mana kalimat tadi Allah katakan kepadanya, yaitu dengan kalimat kun, jadilah. Fakana fakan, maka jadilah Isa. Waruh allati ursila biha Jibril alaihi salam, demikian juga ruh yang dibawa oleh Jibril yang ditiupkan kepada siapa? Maryam. Ini pun sebagai bentuk apa? Hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah tidak mampu untuk menciptakan Isa tanpa Maryam? Allah maha mampu. Sebagaimana Adam, Allah cipta tanpa ya ibu. Tetapi hal ini untuk mengajarkan kepada manusia, segala sesuatu itu diraih dengan upaya, dengan ikhtiar. Tidak terwujud dengan begitu saja tanpa ada usaha. Sebesar usaha yang kita curahkan, sebanyak itu pula apa yang akan kita dapatkan. Baik. Qauluhu wa ruhun minhu. Qala Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, Isa ruhun minal arwah allati khalaqaha Allah ta'ala wastantaqaha biqaulihi alastu bi rabbikum, qalu bala. Ba'athahu Allah ila Maryam fadakhala fiha. Ucapannya dalam hadis wa ruhun minhu, dan ruh dari Allah Jadi maksudnya Isa tercipta dengan perintah Allah kun. Kemudian ruh dibawa oleh Jibril dari Allah, kemudian ditiupkan kepada rahim Maryam. Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu menanggapi hadis ini, Isa itu adalah ruh daripada ruh-ruh yang Allah ciptakan. Jadi setelah Allah mengatakan jadilah Isa, Allah memberikan ruh ini kepada Jibril, kemudian Jibril meniupkannya kepada siapa? Maryam. Wastantaqaha biqaulihi, kemudian ya ruh ini pun ketika sudah di rahim Allah pun mengajak bicara kepadanya, yaitu dengan firman-Nya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu, wahai ruh, wahai janin? Qalu bala, maka dia mengatakan tentu. Ini persaksian janin yang di rahim ibunya. Tetapi ketika mereka sudah keluar di dunia ini, maka jadilah apa yang terjadi sesuai dengan keluarga yang mengasuh si anak ini. Ya. Maka dikatakan al-waladu yuladu ala fitrah, al-maulud yuladu ala fitrah, setiap bayi yang dikeluarkan itu dilahirkan di atas fitrahnya, di atas Islam, di atas pengakuannya terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya, yuhawwidani, yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, wa yunassirani, yang menjadikan dia seorang Nasara, wa yumajjisanihi, dan yang menjadikan dia sebagai seorang Majusi. Di janin, di perut ibunya sudah dipersaksikan bahwasannya mempersaksikannya dia kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan firman-Nya surat Al-A'raf ayat yang ke-172, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb-mu? Qalu bala, tentu ya Allah. Ini janin yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu mereka di na'am rahim ibunya. Ba'athallahu ila Maryam, Allah utus ruh ini kepada Maryam. Fadakhala fiha, kemudian masuklah ke dalam rahim Maryam. Rawahu Abdun Ibnu Humaid wa Abdullah Ibnu Ahmad fi Zawaidil Musnad wa Ibnu Ajrir wa Ibnu Abi Hatim wa ghairuhum. Wa sanaduhu sahihun ila Ubay bin Ka'ab. Sanadnya sahih. Disebutkan dalam kitab-kitab yang tersebut dan sanadnya kepada Ubay bin Ka'ab sahih. Jadi ucapan ini sahih dari beliau. Taib. Qala Al-Hafidz rahimahullah wa wasfuhu bi annahu minhu, dan pensifatan Allah bahwasannya Isa ini darinya, Isa ini dari Allah, bukan maknanya bagian dari Allah. Wa wasfuhu bi annahu minhu, pensifatan Isa bahwasannya dia adalah dari Allah, maksudnya apa? Bukan bagian dari Allah, tetapi maknanya al-makna annahu kainun minhu, bahwasannya Isa itu terwujud karena sebab Allah Subhanahu wa ta'ala, tercipta di alam dunia ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diinginkan. Lagi-lagi orang-orang Nasara terjatuh dalam pemahaman yang salah. Isa, sebagian mereka mengatakan adalah anak Allah. Kenapa? Karena disifati Isa adalah bi'annahu minhu, bahwasannya Isa adalah bagian dari Allah. Sehingga apa? Nah, mereka menyatakan Isa itu anak Allah. Kama qala fi qawlihi ta'ala wa sakhkhara lakum ma fil ardi wa ma fil ardi jami'an minhu. Hal ini bahwasannya Isa itu bukan bagian dari Allah tetapi tercipta dari izin Allah, sebagaimana di dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sakhkhara lakum, dan dialah zat yang telah menundukkan untuk kalian ma sesuatu, fil samawati, yang ada di dalam langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi, jami'an semuanya, minhu, dengan izinnya. Jadi kalimat minhu ini apa maksudnya? Bi'idhnillah kainun minhu, ya, dengan izin Allah, yang terwujud karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kemudian bagian dari Allah. Fal ma'na annahu kainun minhu, jadi semua yang ada di bumi ini Allah tundukkan untuk kita, ya, ini karena sebab apa? Izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama anna ma'na al-ayatil ukhra, sebagaimana hal ini ada pada makna ayat yang lain, annahu sakhara hadhil asya kainatan minhu, sesungguhnya dia menundukkan semua perkara-perkara ini ya, terwujud darinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ai annahu mukawwanu mukawwinu dzalik wa mujiduhu biqadarihi wa hikmatihi. Maksudnya apa? Dialah zat yang telah menguasakan untuk kalian segala sesuatu, yang menciptakan dan yang mengadakan dengan takdir dan juga hikmahnya. Nah, sekilas jadi apa yang beliau sampaikan tentang masalah Isa alaihi salam. Nah, jadi akidah yang ada pada kaum Nasara itu merupakan akidah kesesatan, akidah kemusyrikan. Tidak boleh seorang muslim mengatakan Nasara itu juga agama Allah. Kita tidak boleh ya menyalah-nyalahkan mereka. Ya, siapa yang menyalahkan mereka? Ya, yang menjelaskan itu semuanya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul tidak menyampaikan, maka kita pun tidak akan menyampaikan. Naam. Wallahu ta'ala alam shawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami bersama. Nasallallahu ta'ala assalamah wal afiyah wal istiqamah. Naam ala talabatil ilmi hatta al mamat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فضل بركاته.